masih tidak peduli kawan atau lawan. Sikut menyikut yang ada langsung angkut, kaya materi untuk diri sendiri. Selalu ambisi penuhi hasrat diri, halalkan cara untuk jadi juara. Atur strategi untuk dapat posisi, berkonspirasi terus sampai mati. Dunia ini takkan kekal, kuasa tanpa ada moral. Arogansi manusia seakan tak bisa binasa. Dunia ini takkan kekal, kuasa tanpa ada moral. Arogansi manusia. Sibuk mencari untuk sesuap nasi, tidak peduli kawan atau lawan. Sikut menyikut